Allahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah taala pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Kalau hijriahnya tanggal berapa? Tanggal 2. Ya. Tanggal 2 Zulqa'dah. Tanggal 1 atau tanggal 2 ya, sekitar itulah. Tanggal 1 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Kita mulai mengkaji buku tipis karya Al-Imam Al-Muzani yang disyarah oleh Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi dengan judul Fathur Rabbil Ghani bi Tawdih Syarh Sunnah Al-Muzani. Syarah Sunnah Al-Muzani ini matan tipis. Banyak yang mensyarah dan sudah disyarah. Yang ana tahu di antara masyayikh yang mensyarah Syekh Ubaid Al-Jabiri. Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad Umar Bazmul, Syekh Abdul Razak Al-Badr. Itu dari para ulama yang di Saudi Arabia. Dan diantaranya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini. Dan masih banyak yang lainnya ya. Dan lihat ada beberapa yang sudah dicetak. Kita baca. Ya, dikarenakan buku ini tipis, mungkin kita baca, ada baiknya mungkin kita baca dari Muqaddimah. Dari terjemah Al-Imam Al-Muzani. Di sini disebutkan Tarjamatul Imam Al-Muzani, kunyatuhu ismuhu wa nasabuhu. Kunya beliau adalah Abu Ibrahim Ismail Ibnu Yahya Ibnu Ismail Ibnu Amr Ibnu Muslim Al-Muzani Al-Misri Tilmidu Syafi'i. Jadi Abu Ibrahim Ismail Ibnu Yahya Ismail bin Yahya Al-Muzani. Beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wal Muzani bi dhammil mim wa fathiz zai Muzani wa fi akhirih an-nun Muzani. Hadhi nisbah ila Muzainah. Ini nisbat kepada Muzainah. Ibnu Ad, Ibnu Tabikhah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudhar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Jadi nama orang disebut Al-Muzani itu bukan nama tempat tapi nama orang, namanya Muzainah. Wa inna ma summiya bismi ummihi Muzainah binti Kalab ibni Wabrah. Ya. Dan Al-Imam Al-Muzani dinamai dengan nama ibu beliau. Ya. Yaitu di situ disebutkan ismu wasmu Muzainah, nama Muzainah disebutkan Muzainah. Muzainah itu namanya siapa? Amr. Jadi Muzainah tadi si Amr ya. Jadi Amr ibnu Ad. Itu loh. Dikenal dengan Muzainah. Dinamai si Amr ini tadi dengan nama Muzainah, yaitu Muzainah bintu Kalab ibni Wabarah. Siapa Muzainah bintu Kalab ibni Wabarah ini? Muzainah itu adalah hiya ummul qabila al-mashhurah, induk kabilah yang masyhur. Jadi ada kabilah, induknya siapa? Kabilah Muzainah. Sehingga si Amr ibnu Ad ini dinamailah dengan nama atau dilakopilah dengan lakop Muzainah. Difahami? Tidak usah terlalu dipikirkan nama kabilah. Ya. Intinya Muzani ini nisbat kepada Muzainah. Muzainah itu nama siapa? Nama si Amr. Kenapa si Amr itu dipanggil Muzainah? Dinisbatkan kepada ibunya tadi. Ya. Wong besar. Yaitu si ibunya tadi adalah Ummul Qabilah, induk kabilah. Selain itu apa ya? Ibu negara atau ibu suku atau mungkin seperti itulah. Ya. Si Muzainah ini tadi. Muzainah nama orang sebenarnya. mungkin kalau kepala suku, kalau ini ibu suku lah mungkin. Adapun lahirnya di sini mauliduhu wa usratuhu, mauliduhu fi sanati mauti Laits ibni Sa'ad. Ini faedah. Lahirnya beliau pada tahun matinya Laits bin Sa'ad. Tahun keberapa? Sanata khamsin wa sab'ina wa mi'ah. Tahun 175 Hijriah. Wa yadhhar anna usratahu kanat muhibbatan lil ilmi wa ahlihi. Dan yang nampak bahwasannya keluarga beliau ini adalah keluarga yang cinta ilmu, cinta ahlul ilmi. Tahris ala tansyiati afrodiha wa tansyiatan ilmiyatan. Dan keluarga beliau ini keluarga yang semangat untuk mendidik person-person dari keluarganya tadi dengan perkembangan yang ilmu, yang ilmiah. Jadi keluarga beliau tadi keluarga yang semangat sekali dalam menumbuhkan nuansa ilmiah di tengah-tengah keluarganya. Ansha'ayunsyi'u itu menumbuhkan artinya ya. Nasya'a itu tumbuh, berkembang. Tansya'a berarti kan menumbuhkan. Faqad dzakara al-ulama ukhtan lil Imam Al-Muzani. Para ulama menyebutkan Imam Muzani itu punya satu saudari. Wa annaha kanat tahdhur majlis Asy-Syafi'i. Saudarinya tadi senantiasa suka hadir di majlis Imam Syafi'i. Wa naqala anha Rafi'i fi zakah. Sebagaimana dinukilkan Ar-Rafi'i dalam Kitabuz Zakah wa dzakara Ibnu Subki wal Isnawi fi Tabaqat. Jadi dia memang punya ayu atau punya adik itu biasa hadir ke majlis Imam Syafi'i. Wa kadzalika Rabi' Ibnu Sulaiman Ar-Muradi. Oh masyaallah ya. Rabi bin Sulaiman ini saudaranya Imam Syafi'i tadi, saudara sesusuan. Wa kadzalika Rabi' Ibnu Sulaiman Al-Muradi fa huwa akhun lil Muzani min Ar-Radha'ah. Itu adalah saudara sesusuan Al-Imam Al-Muzani. Ar-Rabi' bin Sulaiman ini murid Imam Syafi'i juga. Murid Imam Syafi'i. Ini faedah, Anda baru dapat faedah ini dari bukunya. Kalau dia saudara sesusuan. Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, saudara sesusuan Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Wa ibnu ukhtiha. Nah, ibnu ukhtiha. Siapa ini? Ibnu ukhtiha, anak saudaranya, berarti keponakannya. Dan keponakannya adalah Abu Ja'far At-Tahawi. Ponakannya Imam At-Tahawi. Dia ini mamangnya At-Tahawi. Al-Imam Al-Masyhur Sahibul Aqidah At-Tahawiyah. Jadi itu hubungan ya. Rabi' bin Sulaiman itu murid Imam Syafi'i. Ya. Ya, Rabi' bin Sulaiman itu saudara sesusuan. Al-Imam At-Tahawi keponakan dari Al-Muzani. Syuyuhuhu, adapun guru Al-Muzani, min abrazi masyayikhihi alladzaini atau alladzina akhadha anhu, termasuk guru-guru yang paling menonjol dari guru-guru yang diambil ilmu oleh Imam Al-Muzani adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ali ibn Ma'bad ibn Shaddad Al-Basri, Nu'aim ibn Hammad Al-Khuza'i, Asbag ibn Nafi'. Wa ta'awwada kilatu masyayikhi ila amrain. Dan beliau sengaja ya, sengaja terbiasa sedikit gurunya. Dan beliau sudah terbiasa sedikit, ta'awwada itu terbiasa. Sengaja terbiasa sedikit gurunya dengan dua alasan. Apa alasan? Yang pertama, mulazamatu asyadida li syekhi al-imam asy-syafi'i. Dikarenakan beliau senang mulazamah sekali sama Imam Syafi'i. Jadi tidak pindah-pindah. Secara hakikat ikhwan, dikit guru tapi dia nonjol dari guru ini tadi, itu jauh lebih afdol dibandingkan banyak guru tapi dia enggak istifadah. Yang ini sering anak jumpai, kadang di sebagian orang dulu belajar diaman untuk taksir syuyukh. Anak belajar dengan markis ini, dengan syekh fulan, itu enggak kasih hasil. Mana ada yang belajar, apalagi diaman. Kadang sebagian orang belajar cuma 2 tahun diaman tapi dia kelilingnya luar biasa. Semua pondok diaman itu dikeliling. Ini 2 bulan, ini 3 bulan, ini sekian, ini dan. Enggak. Kalau anak pribadi dulu, ya sebenarnya memang manqoba ya, keutamaan kalau kita banyak guru. Dan itu yang dilakukan salaf. Tapi kan butuh waktu lama. Minimal kalau misalkan diaman dulu difius misalkan 4 tahun atau 3 tahun di Darul Hadis difius, kaget pindah ke Ma'bar 3 tahun, pindah ke mungkin Sumain 2 tahun, pindah ke sini. Ini cuma 2 bulan di sana, sebulan di sana keliling-keliling. Itu enggak ada hasil. Mau apa yang mau dibanggakan? Karena guru ana Syekh Fulan. Kalau tidak bisa istifadah. Ada pun dari Imam Syafi'i, guru beliau dikit ya itu tadi. Banyaknya mulazamah beliau dengan Imam Syafi'i. Alasan yang kedua, annahu lam takun lahu rihlatun ilal buldan al-islamiyah. Beliau tidak pernah rihlah pada masa itu ke negeri-negeri Islam. Banyak ulama-ulama yang tidak rihlah ya. Mendep, tapi dia bisa menjadi ahli. Rihlah perkara yang afdol, perkara yang baik bagi thalabul ilmi. Namun bukan jaminan kalau dia bisa sukses melalui rihlah tadi. Kalau dia tidak bisa istifadah pada rihlahnya. Banyak orang yang rihlah hatta mau ke Yaman, itu banyak juga yang tidak berhasil kalau Nabi bilang. Banyak juga. Banyak sebab diantaranya karena rihlahnya terlalu mubakkirah, terlalu cepat. Akhirnya dia tidak bisa istifadah di situ tadi. Kan kalau mau rihlah yang disebutkan oleh Al-Hafidz, insya Allah nanti kita lewati kalau kita belajar kitab Mustalah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan untuk rihlah itu tadi dia dapatkan dulu, dia ngambil dulu ilmu dari ulama ahli balad. Udah dapat semua, baru dia rihlah. Jadi ketika rihlah tadi dia punya bekal, bukan langsung rihlah. Sebagian thalabatul ilm ya coba antum rihlah antum ke Yaman, tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Pelangak pelongo. Antum mending di Indonesia masih ada ustadz yang terjemahkan. Antum dapat kosakata di Indonesia itu diterjemahkan. Kalau di Yaman tidak ada, bukan ada syekh tuh ngomong itu langsung anu. Ada syekh ngomong apa ini terjemahannya? Kaget nanyo. Sama wong Indonesia. Itu syekh ngomong apa ini tadi? Kan butuh waktu. Balkana yaktafi bi ulama Misr. Bahkan dulu beliau mencukupkan dengan ulama Mesir saja. Waman yarid ilaiha minal ulama, dan orang-orang yang datang ke Mesir dari kalangan para ulama. Seperti itu Al-Imam Al-Muzani. Juga Syekh Abdurrahman dulu awal datang ke Damaskus sekitar tahun 88. Beliau tidak kemana-mana. Pernah beliau ke Saudi Arabia di musim haji. Beliau duduk di majelis beberapa masyaikh seperti itu. Dan ana secara ana pengalaman ya, ana amatin kekuatan Syekh Abdurrahman dalam ilmu hadis dia dua saudara barengan mondoknya dulu. Ada Syekh Abdul Mar'i, ada Syekh Abdurrahman. Orang-orang bilang sama ya, ini kakak adik Abdullah Abdurrahman. Di Yaman keilmuan fikih Syekh Abdurrahman itu lebih diakui dibandingkan Syekh Abdul Mar'i. Dan keilmuan hadisnya Syekh Abdurrahman itu lebih diakui. Makanya beliau digelari sebagai Faqihul Yaman. Bahkan dulu ada salah seorang Mustafid, dia bilang yang mewarisi ilmu Syekh Mubil dalam ilmu hadis, ilmu ilal itu cuma ada dua. Satu Syekh Abdurrahman, kedua Syekh Ahmad bin Said. Adapun sekarang Syekh Abdurrahman sibuk bahas. Karena beliau tidak kemana-mana, di Damaskus terus. Istilahnya itu mulazama. Tulul mulazama itulah yang membuat kokohnya ilmu seseorang. Ada pun sini mondok setahun, kabur sana lagi, kabur sana, sudah ada kan jadi. Butuh sabar. Sabar di rumah belajar berapa? 4 tahun. Itu sabar. Semalam chattingan sama ikon gitu. Memang belajar butuh lama-lama kata anak. Kalau enggak jalan ya antum bisa bayangkan anak dari 2006 sampai 2014 itu bukan waktu yang sebentar. Mendep di pondok 5 tahun. Kalau sekarang nih kita mendep di pondok setahun bela panas kepala. Ya karena kita kan dengan pengaruh di dunia luar ini tadi, media dan yang lain. Kalau dulu enggak kepikir. Pondok-pondok bae. Lemak, tidak banyak beban, tak kati informasi. Kemudian, jadi tahu ya alasan Al-Muzani enggak keluar, kenapa? Enggak rihlah, enggak banyak guru, dikarenakan beliau cukup dengan Imam Syafi'i. Yang kedua dikarenakan beliau enggak rihlah. Adapun tilmid murid Al-Muzani, akhadha 'anil Muzani khalqun katsir. Banyak sekali orang yang mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Muzani. Wa min abrazi talamizihi, dan di antara murid yang paling menonjol adalah Abu Bakar Ibn Khuzaimah, Al-Imam Ibn Khuzaimah, Abu Ja'far At-Tahawi, keponakan beliau sendiri, Abu Qasim Bashar Al-Anmati, Syekh Ibn Suraij, Syekhul Basrah Zakaria Ibn Yahya As-Saji, As-Saji jelas ma'ruf, Abu Hasan Ibn Jawson, Abu Nu'aim Ibn Adi, Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Abdurrahman bin Abi Hatim, anaknya Abu Hatim Ar-Razi. Adapun musannafatuhu, karya tulisnya, kathirun min kutubil muzani mafqudah, banyak dari buku al-muzani itu hilang. Waqad asyara ila ba'diha al-mutarjimin lahum al-mutarjimin al-mutarjimuna lahu wa min kutubihi. Dan sungguh telah disyaratkan oleh sebagiannya oleh para pembuat biografinya al-muzani. Wa min kutubihi, dan di antara buku beliau adalah Ifsadu Taqlid, Al-Amru wa Nahyu an Ma'na Syafi'i, Ala Ma'na Syafi'i, At-Tarrib fil Ilmi, Al-Jami'ul Kabir, Al-Jami'ul Sagir, Ad-Daqa'iq wal Aqarib, Syarah Sunnah wa huwa kitabun hadza, Syarah Sunnah ini kitab kita ini, Al-Mabsut fil Furu, Al-Mukhtasar Al-Kabir, Al-Mukhtasar Al-Sagir, Mukhtasar Al-Mukhtasar Al-Mashhur bi Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani yang nomor 11 ini adalah ringkasan kitab Al-Umm. Al-Ummnya Syafi'i. Dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzani. Antum tidak bisa beli kitab Al-Umm, beli aja Mukhtasar Al-Muzani, itu sudah mewakili. Sama dengan Syafi'i. Sama. Mirip sekali. Cuma beliau meringkas, Bay. Kalam-kalam Syafi'i masih. Wa qad ta'ib Al-Muzani fi ta'lifi hadzal kitab katsiran. Dan Al-Imam Al-Muzani sungguh telah lelah di dalam menyusun kitab ini. Banyak lelahnya. Bihaitsu istagharaka fi ta'lifihi 20 sana. Dari sisi beliau telah berlarut di dalam menulis buku tersebut selama 20 tahun. Buku yang mana? Mukhtasar Al-Muzani tadi. Bukan matan Syarah Sunnah, bukan, Mukhtasar Al-Muzani tadi. Biasanya kalau sebagian cetakan kadang dicetak bersama Al-Umm Syafi'i satu jilid, cuma satu jilid ya. Qala Muhammad Ibnu Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini siapa? Ibnu Khuzaimah ya. Sami'tu Al-Muzani yaqul, aku mendengar Al-Muzani menyatakan, makathu fi ta'lifi hadzal kitabi 20 sana. Aku berdiam diri di dalam nulis buku ini selama 20 tahun. Itu bayangkan antum, yang ulama zaman dahulu. Beda dengan kita sekarang. Orang zaman sekarang luar biasa, kadang ada nulis cepat. Kalau dulu mereka butuh waktu lama karena sedikitnya referensi, kadang butuh untuk pembagusan dan yang lainnya. Wa'allaftuhu thalatha marrat wa ghayyartu. Aku tulis 3 kali dan aku edit. Wa qad madahal ulama hadzal kitab katsiran. Sungguh para ulama telah memuji kitab ini. Kitab mana? Mukhtasar Al-Muzani tadi ya. Hatta innal Imam Al-Muzani ya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Muzani wa huwa mu'allifu qol, Al-Muzani menyatakan sendiri, "Lau adrakani Syafi'iyyu la sami'a minni hadzal mukhtasar." Kalau seandainya Imam Syafi'i mendapati aku, niscaya Al-Imam Syafi'i akan mendengar, mengambil ilmu dariku dari mukhtasar ini tadi. Maksudnya sampai seperti itu. Ya, maknanya kalau Imam Syafi'i itu tahu kalau aku nyusun buku ini, niscaya Imam Syafi'i akan ngambil ilmu dari buku ini. Wa qala Abdul Abbas Ibnu Suraij, wa huwa aslul kitab al-musannafa fi madhab Syafi'i. Itu adalah asal induk kitab yang disusun dalam madhab Syafi'i. Wa ala mithalihi rattabu. Dan pada misal itulah mereka menyusun buku. Dalam artian mereka jadikan induk Al-Muzani tadi dan nyontoh Al-Muzani tadi, dan mereka nyusun buku. Wali kalami fassaru wa syarahu. Dan pada kalam Al-Muzani tadi mereka para ulama mazhab Syafi'iyah menafsirkan mazhab Syafi'iyah dan mensyarahnya. Adapun kitab-kitab yang lain itu disebutkan sampai 17 kitab ya. Kemudian disebutkan wafatuhu, adapun wafatnya di sini disebutkan tufiya lisittin wa baqiyat min syahri Ramadan sanata arba'in wa sittina wa mi'atain bi Misr. Wafatnya beliau itu pada bulan Ramadan, tersisa 6 hari. Ini apa maknanya, Pak? Uh, dua, nah ini yang lupa. Jadi gini, ada baqiyah, ada khalah. Walau alam mana lupa. Lupanya itu gini. Mereka menamakan, misalkan baqiyah, ini kan tuwfiya lisittin wa baqiyat tuwfiya lisittin baqiyat min syahri Ramadan sanata arba'in wa sittin wa mi'atin di Mesir. Kalau terjemahan ya, beliau wafat pada tanggal 6 yang tersisa dari bulan Ramadan. Ya, tersisa dari bulan Ramadan pada tahun 264 Hijriah. Nah, ana lupa ini tadi, apa tersisa 6 hari habis Ramadan atau baru masuk 6 hari? Dia tuh ada kholah, ada baqiyah. Terkadang juga mereka menyebutkan misalkan ini tufiya misalkan wasit lisittin kholat. Tapi nampaknya ini 24. Sisa 6 hari, berarti 24. Kayaknya seperti itu. Karena dia ada kholat. Biasanya ada juga sebagian para ulama tuh menyebutkan misalkan tufiya lisittin kholat. Kholat itu artinya berlalu. Gitu loh. Kayaknya ini 24 yang dimaksudkan. Kalau mungkin antum ada buku-buku yang lain, lihat aja di tanggalnya, tanggal berapa. Ya. Wadufina bil qurbi min turbatil Imam Asy-Syafi'i. Dikuburkan dekat dengan kuburan Imam Syafi'i. Bil qorofa as-sughra. Bi safil maqtam rahimahullah. Di Qorofa Sugro di Safil Maktum, tak tahu ini nama tempat mungkin atau nama lingkungan atau kampung. Wazakara Ibnu Zaulan fitari as-saghir anhu asya tis'an wa thamanina sanah. Ibnu Khawlan menyebutkan beliau hidup selama 89 tahun umur beliau. Wa shalla alaihi Ar-Rabi Ibnu Sulaiman al-Mu'adzin sahibu Syafi'i. Yang nyolatinya adalah Ar-Rabi bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i. Wazakara al-imam al-bayhaqi fi manaqib al-syafi'i an Ali ibn Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Misri an al-Muzani mata sanata arba'in wa sittin. Sanata arba'in wa sittin. Benar tadi. Sanata arba'in wa sittin wa mi'atin. 264 ya. Wa yuqal kana ibn sab'in wa samanin. Ada yang menyatakan umurnya sekitar 87 ya. Wa shalla alaihi al-Abbas ibnu Ahmad ibnu Taulun. Mungkin ya. Susah baca nama orang ini, harus lihat. Wallahu a'lam. Itu Al-Imam Al-Muzani. Sekarang kita Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Tarjamatu fadilati Syekh Al-Allama Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Beliau ini sudah meninggal. Itu nah disebutkan. Nanti meninggalnya tahun berapa? Seingat anak-anak lupa-lupa antara 2007 atau 2008. Yang jelasnya anak awal-awal mondok di Gresik meninggalnya itu tadi. Tarjamatu fadilati Syekh Al-Allama Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Ismuhu wa nasabuhu. Huwa Syekhuna Al-Allama As-Salafi Al-Faqih Al-Musnid Al-Muhaddith Hamilu liwa'is sunnah wa nasiruha wa qahirul bid'ati wa mubtiluha. Beliau adalah Syekh Salafi Faqih Musnid. Musnid itu yang punya sanad. Muhaddis ahli hadis, pembawa bendera sunnah dan penolong sunnah, wa qahirul bid'ah wa mubtiluha, ya, penghancur kebid'ahan, ya. Penyerang qahir itu ya penyerang kebid'ahan dan penghancur kebid'ahan. Al alim rabbani al habar, seorang alim rabbani al habar, sahibul akhlak al aliyah, orang yang memiliki akhlak yang tinggi yang mulia, wal manaqib al maradhiyah, keutamaan-keutamaan yang diridhoi, dzutasonif an-nafi'ah, memiliki banyak karya tulis. Wal musannafat al-jalila ar-ra'i'ah, karya tulis yang agung. Kana manaron aziman min manarat al-ilm. Beliau merupakan corong, ya, mercesuar yang sangat agung dari mercesuar ilmu. Muttafiqan ala ilmihi wa imamatihi wa jalalatihi wa zuhdihi wa wara'ihi wa ibadatihi wa siyanatihi. Orang yang disepakati keilmuan, keimaman, kemuliaan, kezuhutan, kewara'an, ibadah dan penjagaan beliau. Muftian, beliau mufti, memang mufti, masih hidup beliau adalah mufti liman tiqati Jazan, wilayah Jazan, fi asrihi, pada masanya Ahmad ibnu Yahya ibnu Muhammad ibnu Syubair An-Najmi. Beliau mufti wilayah selatan di wilayah Mantiqah Kabupaten Jazan. Wiladatuhu wa nasyatuhu, lahirnya beliau, wulida Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, itu pada tahun 1342 Hijriah. Biqorya An-Najamiyah, di desa Najamiyah. Wakana wahidan, dan beliau dulu sendirian. Li abawaini salihaini lam yarzuqa siwahu. Beliau anak tunggal dari dua orang tua yang soleh, yang tidak dapat anak selain beliau. Dalam artian beliau anak tunggal. Walidzalika nazarah alla yukallifanihi syai'an min umuri dunya. Oleh sebab itu, kedua orang tuanya bernazar untuk tidak membebani Syekh Ahmad bin Yahya dari perkara dunia. Bal nazara bihi lillahi fi ta'limihi wa tarbiyati tarbiyatan salimatan sahihah. Karena anaknya cuma satu, maka orang tuanya bernazar untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama, ya. Nazar lillahi ta'ala untuk mengajari urusan agama dengan tarbiyah yang bagus. Nash'atuhu al-ilmiyah, kehidupan beliau, perkembangan beliau secara ilmiah. Mannallahu subhanahu wa ta'ala ala mantiqati Jazan biqudumi syekhin kabir. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan bagi wilayah Jazan tadi dengan kedatangan syekh, seorang syekh yang senior. Wa alimin jalil, seorang alim jalil, qadimin min bilanin Najd, yang datang dari wilayah Najd. Siapa itu? Innahu Syekh Al-Allama Abdullah Ibn Muhammad Al-Qur'awi. Syekh Al-Qur'awi. Qur'awi ini ya ma'ruf ya, Syekh Al-Qur'awi, Abdullah Al-Qur'awi, ulama Najd. Dalam masalah-masalah tauhid banyak karya-karya beliau. Wa kana, ini Syekh Al-Qur'awi ini dianu di apa? Di atasnya Syekh bin Bas. Di zamannya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Karena An-Najmi ini ya masih di bawah sekarang-sekarang ini lah ya, selevelan bin Bas lah. Kalau Qur'awi itu di atasnya. Zamannya Muhammad bin Ibrahim. Wa kana qudumihi li mantiqati Jazan am 1358 bi amrin min mufti diyar as-Saudiyah anadzak. Dan kedatangan beliau ke Jazan itu perintah dari mufti Saudi Arabia, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Wa qad istaqarra al-maqam bi Syekh Al-Qur'awi fi Samitah da'iyan wa mursyidan wa mualliman. Dan Syekh Al-Qur'awi itu menetap tempatnya di wilayah Samitah sebagai dai, pembimbing, pengajar. Tsumma ansha'a ba'da dzalika al-madrasah as-salafiyah bi Samitah. Kemudian beliau buat madrasah salafiyah di wilayah Samitah. Wa dzalika fi 'am 1359. Ini beliau luar biasa, Al-Qur'awi. Ya, Abdullah Al-Qur'awi. Wa kana al-mutarjim lahu Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Dan orang yang mutarjim bagi apa namanya Syekh Al-Qur'awi ini tadi adalah Syekh Muhammad bin Yahya Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala. Ya tarad dan ala Syekh Al-Qur'awi. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini tadi bolak-balik mendatangi Syekh Al-Qur'awi. Katsiran bi sohbati ammiyah. Ya. Banyak sekali seringnya dengan pertemanan ammiyah, ya. Pertemanan bersama paman beliau. Atau bukan ammiyah itu, ammaihi, ya. Maksudnya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini sering bolak-balik ketemu Syekh Al-Qur'awi tatkala ngawani paman beliau. Siapa paman beliau? Pamannya siapa? Pamannya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, yaitu Syekh Hasan, Syekh Husain bin Muhammad An-Najmi dan Syekh Hasan bin Muhammad An-Najmi. Wa kanu ya'khudhuna anhu jami'an al-ilma syar'i. Tiga-tiganya ini tadi ngambil ilmu. Jadi yang belajar dari Syekh Al-Qur'awi siapa? Paman beliau dua ini tadi, Husain dan Hasan. Nah, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ikut nombleng. Yang nempel. Wa kanu ya'khudhuna anhu jami'an al-ilma syar'i. Wa fi syahri safar, pada bulan safar, pada tahun 1360, sara'a syekh rahimahullah ta'ala min abna'i qaryati an-najamiyah bil-iltihak bil-madrasah as-salafiyah bis-samitah. Syekh bergegas bersama anak-anak kampungnya, abna'i qaryatihim itu anak-anak kampung, wilayah Najamiyah ini tadi, masuk ke sekolah madrasah salafiyah di Samitah. Wantazamu fi halqati Syekh Abdillah Al-Qur'awi. Wastama'u li durusi wa tazawwadu min ilmihi. Mereka pun apa? Gabung. Ya, gabung di halaqahnya Syekh Abdillah Al-Qur'awi, mendengarkan pelajarannya, mengambil bekal dari ilmu beliau. Fa akhadha Syekh an Syekh Al-Qur'awi al-usul ats-tsalatsa wa tajwid wa tafsir wa usulahu wa taba'a ma'ahu fi ulumil Qur'an wa tarikh al-Islami wal lughah wal arabiyyah wa ghairiha. Beliau pun Syekh An-Najmi ngambil ilmu dari Syekh Al-Qur'awi, kitab usul salasa, tajwid, tafsir, usul tafsir, dan yang ilmu-ilmu Qur'an yang lain, sejarah, bahasa, dan yang lainnya. Begitulah ikhwan, ulama dicetak oleh ulama. Ya, mereka selalu ada durus. Dan kalau kita lihat majelisnya mereka para ulama zaman dahulu kadang tidak rami. Tapi jadikan ulama, kenapa? Karena durus. Yang mencetak ulama adalah durus. Itu yang anda ingatkan sekali lagi. Namun kebanyakan thalabatul ilm sekarang, ya memang bukan untuk jadi ulama sih sebenarnya. Pengen ya ikut saja. Kalau orang ingin jadi seorang alim berilmu, maka harus ikuti durus. Istifadah dari durus dari kitabnya para ulama. Kama qara Syekh ala Syekh Al-Qur'awi kitab tauhid wal aqidah tahawiyah bi syarah Syekh Al-Qur'awi. Sebagaimana Syekh An-Najmi membaca kepada Syekh Al-Qur'awi kitab tauhid aqidah tahawiyah dengan syarah Syekh Al-Qur'awi. Wa qara alai bulughul maram wal baikuniyah wa nukhbatul fikr wa syaraha an-nuzatun nazar wa durul al-bahiyah ma syarha darari al-mudhiyah fil fiqh. Itu ilmu-ilmu yang diambil dari Syekh Ahmad, yang diambil Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dari Syekh Al-Qur'awi. Qara'ah. Ala, qara'ah ala itu maknanya syekhnya baca. Gurunya jelaskan. Antum lihat yang video-video Syekh Sulaiman Nurhaili, ulama-ulama Madinah ya. Itu namanya, itu metode Imam Malik dulu. Itu udah kebiasaan Imam Malik. Gimana Imam Malik? Murid baca, Imam Malik menjelaskan. Itu metode Ahlul Madinah. Itu yang dipakai banyak di Saudi Arabia. Beda dengan kita di Yaman. Kalau di Yaman lebih banyak pakai torekohnya Ahlul Yaman, guru yang baca. Kalau anak amatin, dua-duanya ada perbedaan. Secara detail enak guru yang baca. Enak. Dibaca enggak apa? Dijelaskan per lafaz. Nah, yang baca itu kan baca surat, banyak baca. Sudahnya jelaskan, jelaskan. Makanya kalau syarahnya masyaikh yang apa namanya di Saudi, ketika mensyarah matan kadang cuman syarah global gitu loh, bukan syarah per lafad. Lafad ini maksudnya ini, lafad ini maksudnya seperti ini. A'maluhu, adapun aktivitas beliau, qayyina min kibali syekhihi mudarrisan fi madrasa an-najamiyah tabi'a li madaris asyikh al-qur'awi ihtisaban. Jadi beliau diangkat sebagai pengajar di sekolah wilayah Najamiyah yang ikut ke sekolahnya Syekh Al-Qur'awi sebagai ihtisab. Ihtisab itu ngikuti saja gitu ya. Apa namanya? Cabang lah, cabang aja gitu ya. Wa fi am pada tahun 1372, qayyina bi amri Syekh Abdillah Al-Qur'awi imaman wa wa'izan wa khatiban. Fi qarya Abu Sabilah bil Harath hatta nihaya am 1373. Tahun 1372 sampai 1373 beliau diangkat menjadi imam pemberi nasihat khatib di wilayah kampung Abu Sabilah di wilayah Al Harath. Allah alam. Anda belum pernah ke wilayah ini tadi, Saudi Arabia ya. Kita cuma tahunya wilayah Palembang ini tadi. Nah, diangkat jadi imam di kampung itu tadi. Sedangkan wafid bidayati am 1374, pada tahun 1374 beliau tamma iftita al-ma'had al-ilmi fi Samitah. Telah resmi dibuka ma'had al-ilmi, sekolah. Fa'uyina fihi syekh mu'alliman, beliau diangkat menjadi guru di sana. Itu pada tahun berapa? Wa kana dzalika, itu pada bulan Muharram, tanggal 1 Muharram 1374 ya. Wa baqiya syekh rahimahullah ta'ala mudarrisan bil ma'had al-ilmi fi Samitah hatta beliau syekh tetap ngajar di Ma'had Ilmi di Tsamito tadi sampai pada tahun 1384. Lebih kurang berapa ini? 10 tahun ya, 10 tahun. Haitsu istaqala minat tadris ala amalin ala amali ayuasil tadrisahu fil Jami'ah al-Islamiyah bil Madinah an-Nabawiyah. Yang mana beliau istaqala minat tadris, beliau minta untuk di apa, dilepas, disendirikan, dilepas. Beliau minta untuk dilepas, ditunda dari ngajarnya tadi, dengan harapan bisa melanjutkan pengajaran di Jami'ah Islamiyah. Wa ba'daha amila fi silkid da'wah ila Allah salasa sanawat. Jadi beliau minta untuk dilepas dari ngajar di mana tadi? Ma'had Ilmi tadi, untuk ada harapan, amal itu ada harapan untuk melanjutkan pengajarannya di mana? Di Jami'ah Islamiyah. Kemudian setelah itu beliau amila fi silkid da'wah, beliau sibuk di jalan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala selama 3 tahun. Walamma ta'iba syekh, wallahu alam ya, ana ndak, apakah syekh ini termasuk ngajar di Jami'ah Islamiyah, ana ndak tahu detail. Belum baca biografi yang lain, apakah beliau sempat ngajar? Jelasnya kalau ini tadi kan beliau minta dilepaskan di anu tadi untuk bisa ngajar kan. Tadris itu ngajar di Jami'ah Islamiyah. Jami'ah Islamiyah itu di zaman-zaman syekh, ya termasuk dosen pertamanya Syekh anu si Abdul Muhsin Al-Abad. Walamma taiba syekh rahimahullah ta'ala minat tanakul bainal mudun wal qura, luar biasa. Tatkala beliau sibuk, capek beliau dari pindah-pindah dakwah antara kampung ke kampung lain, rogiba ayya'uda ila hal haqlil ta'lim fil ma'ahid al-ilmiyah. Beliau ingin kembali lagi ke apa namanya, ruang lingkup pengajaran di Ma'had Ilmiyah. Pengen ngajar lagi. Fanuqilat khidmatuhu ilal Ma'had al-Ilmi marrah ukhra bijazan. Beliau apa? Dipindah. Jadi gitu ya. Di beliau ini sibuk dulu dakwah, dakwah mana? Kampung ke kampung. Dakwah tauhid layaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian setelah beliau bosan capek dakwah, beliau pun diangkat, dipindahkan ke Jazan, diajar di sana di Jazan. Beliau diangkat, fa'uyina fihi, beliau diangkat di sana. Summa intaqala ba'da dzalika ilal Ma'had Tsamito al-Ilmi, kemudian pindah ke Ma'had Tsamito ila an uhil litaqad, sampai beliau dipensiunkan. Ya, taqad itu pensiun. Mutaqaid, orang yang pensiun. Li bulughi as-sin an-nizamiyah, dikarenakan beliau sudah sampai umur pensiun, ya, umur pensiun. Tsumma ada rahimahullah taala wastaqarra bihi al-maqam fi Masqat ra'sihi bi qaryati An-Najamiyah imaman wa khatiban bi jami'iha wa mu'alliman wa muftian fiha. Kemudian beliau kembali dan menetap di tempat, ya, tempat keluar Masqat ra'sihi, ya, tempat kelahiran beliau. Nah, itu tadi. Tempat keluar kepala, maksudnya tempat kelahiran. Tempat jatuhnya kepala, ya, kampung halaman beliau. Di mana? Qaryah Najamiyah. Beliau kan lahir di mana? Najamiyah kan? Sebagai imam, sebagai khatib di masjid, masjid di sana, di Jami'nya, di masjid. Wa mu'alliman muftian fiyah. Adapun guru beliau, murid beliau, syuyukhuhu, guru beliau, alladzina talaqqa ala aidihim al-ilm, yang beliau ngambil ilmu, wahum bitartib az-zamani, berdasarkan urutan waktu, Syekh Abdu Ibnu Aqil An-Najmi, Syekh Yahya Faqih Ibnu Absi min ahli Yaman, Syekh siapa ini? Abdullah Al-Qurawi, Syekh Abdullah Al-Qurawi, Syekh Utsman Ibnu Utsman Hamli, Syekh Ibrahim Al-Amudi, Syekh Ali As-Sumali, Syekh Hafidz Al-Hakami. Beliau termasuk murid dari Syekh Hafidz Al-Hakami. Hafidz Al-Hakami masih muda ya. 35 tahun meninggalnya. Luar biasa ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada umur beliau. Dan juga Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, dan juga beliau sempat belajar dari Syekh bin Bas. Talamizuhu, adapun murid beliau banyak ya. Waqad takharraja ala yadi syekh ala futtulab walhamdulillah nadzkur minhum. Yang keluar dari perantara beliau ini banyak ribuan murid. Di antara mereka adalah Syekh Rabi, Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Ali Ibn Nasir Rabi, sekarang tinggal di Madinah, masih hidup, Zaid Al-Madkhali, Zaid bin Muhammad Al-Madkhali, wafat ketika anak masih di Yaman wafatnya. Syekh Ali Ibn Nasir Al-Faqihi ada di Madinah, masih hidup. Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali ada di Madinah, udah pensiun di Jami'ah Islamiyah, ngajar kemarin, sekarang udah pensiun. Wa hunak al-kathir wal-kathir min tullabil alam alladzina takharraju ala yadi asyikh. Kenapa banyak al-Madkhali ini? Karena Madkhali ini wilayah selatan. Selatan Saudi. Ya, itu memang wilayah sana. Kampung kalau salah, kabilah atau kampung gitu. Alladzina takharraju ala yadi syekh min syattal buldan min al-mamlaka al-arabiyya wa as-saudiyya wa kharijha. Semasa beliau hidup banyaklah ada yang sempat-sempat beliau sempat ke Damaj. Jadi sebagian orang yang di Damaj itu dari murid-murid Syekh Mubin ada yang sempat belajar ke beliau. Sempat datang. Tadi. Siapa seperti Abu Muhammad bin Jibril, Abu Abdul Abbas Asy-Syahri sempat datang ke Syekh Ahmad bin Yahya Najmi. Banyaklah kalau enggak salah wallahu alam, apa sih ada beberapa, banyaklah orang-orang Yaman yang dulu, karena beliau sempat ke Damaj, kemudian karena dekat, dia beliau ini lebih dekat ke Yaman, wilayah Jazan ini dekat ke Yaman. Mu'allafatuhu, adapun karya tulis beliau itu banyak sekali ya, bisa dibaca. Dan di buku, buku yang anda miliki, karya beliau, ada fatwa, pertanyaan tentang Rais Indonesia. Tapi enggak tahu nah, itu presiden siapa. Yang jelasnya ketika kacaunya Indonesia kemarin, lebih kurang pertanyaan itu, Syekh, di Indonesia Raisnya begini, begini, begini, begini. Kalau Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, beliau menyatakan, kata beliau, validkan dulu, cek dulu, jangan-jangan berita ini. Itu jawaban beliau, ada di buku, dia resmi dicetak. Jangan-jangan ini tidak benar, orang-orang yang tidak suka sama pemerintah, begitu-begitu. Intinya beliau tidak ada yang mengkafirkan atau tidak, no. Cuma menasihati yang penanya, buktikan, validkan berita yang ada. Allah alam apa yang ditanyakan itu, yang presiden siapa yang dimaksud, karena kita lagi kekacauan kemarin itu, nah. Ketika lengsernya Soeharto. Kemudian di sini disebutkan sifatuhu, sifatnya syekh, ya kita baca ya, paling tidak untuk menambah wawasannya. Sifatnya syekh, tamayyaza syekhuna Ahmad ibn Yahya an-Najmi bi sifatin katsiratin jalilatin nadhkur minha. Syekh Ahmad an-Najmi mempunyai keistimewaan dengan sifat yang sangat banyak. Kita sebutkan di antaranya, awalan husnu ta'amuli syekh ma'atullabihi wa tasyji'ihi lahum. Bagus muamalahnya Syekh bersama para murid dan beliau suka menyemangati murid. Karena Syekhuna Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala rubbama yas'al su'alan. Beliau sering nanya murid. Fayaqul li ahaditullabihi, beliau berkata kepada salah seorang muridnya, akhbir as-sa'il bil jawab. Udah, kasih tahu. Akhbir as-sa'il bil jawab. Kasih tahu penanya dengan jawaban. Idza 'alima anna talib yutkinul jawab, kalau dia tahu muridnya tadi bisa jawab. Jadi ngasih pertanyaan tuh gini, kan beda ya bahasanya, akhbir as-sa'il bil jawab. Ada pertanyaan si misalnya Dr. Vicky, anda tanyakan, Dr. Vicky ini sebagai mubtada atau khobar ya, kasih tahu ana, apa jawabannya? Itu kan bahasanya lebih anu ya, lebih halus ya gitu kan. Seakan-akan guru yang butuh ilmu kan itu tadi. Waqala Syekh Muhammad ibnu Shaghir Akur. Ini juga Muhammad bin Shaghir bin Akur masih hidup. Ada di anu di apa? Di wilayah Jazan. Semuanya ulama Jazan. Orang-orang Jazan itu bagus-bagus ya. Masyaikh Ahlussunnah di wilayah Jazan itu banyak jabat pemerintahan dari murid-muridnya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmin semua. Sa'alani sa'ilun su'alan. Ada yang bertanya kepadaku ya, tentang suatu pertanyaan. Faqultu lahu. Aku katakan, kata Syekh Muhammad bin Shaghir Akur ini, adhab as'al Syekh Ahmad An-Najmi. Aku pergi nanti aku tanya Syekh Ahmad An-Najmi dulu. Thumma ubaliguka al-jawab. Kemudian aku kasih tahu engkau jawabannya. Falamma dhahabtu ila Syekh, tatkala aku pergi ke Syekh, faqultu lahu, sa'alani sa'ilun su'alan. Ada yang tanya ke aku Syekh. Faqultu lahu. Aku katakan kepadanya, as'aluka thumma a'ti al-jawab. Nah, sekarang aku tanya kepada engkau ya Syekh, kemudian aku akan kasih dia jawaban. Faqala li Syekh, lalu Syekh berkata kepadaku, limadha ma aftaitahu? Kenapa engkau tidak mau memberikan fatwa kepada dia? Faqultu, ya Syekh, aku katakan, ya Syekh, kaifa ufti wa anta huna au kalaman nahwu? Ya Syekh, gimana aku bisa memberikan fatwa dalam keadaan engkau ada di sini? Syekh kan mufti kan? Faqala Syekh, Syekh menyatakan, ila mata tabaqawna alatan ala nas? Ya, sampai kapan ya engkau, kalian ini tetap butuh kepada umat manusia? Mananya Pak? Terus sampai kapan engkau ini butuh nanya-nanya terus gitu loh kan? Alat itu butuh mananya? Sampai kapan maksudnya kalian butuh nanya-nanya terus ini seperti itu? Ini kan tawaduknya Syekh kan? Ya. Waqala Syekh Abdullah Ibnu Muhammad An-Najmi. Sama juga Syekh Abdullah An-Najmi. Ini ulama Jazan. Itu bagus-bagus ya ulama Jazan ini. Yang mereka megang-megang tampuk pemerintahan. Jabat itu, jabat ini untuk di wilayah Jazan. Kalau istilahnya salafinya tuh lebih anu. Lebih menonjol. Kemarin sempat mereka dikunjungi sama Syekh Saleh Luhaidan di Jazan. Apa Abdul Latif kalau enggak salah, siapa? Yang siapa ya? Yang sekarang, yang kemarin jadi menteri kemudian Rektor Muhammad bin Suud itu nah. Siapa lah ulama senior di Saudi itu? Sempat datang ke sana, ke Jazan. Wa kana Syekh rahimahullah ta'ala rubbama ya'ti al-mustafti. Dulu Syekh, terkadang beliau mendatangi orang yang bertanya. Ada yang nanya, didatangi. Fayas'al Syekhona an mas'alatin. Syekh bertanya, yang penanya tadi bertanya kepada guru kami tentang suatu pertanyaan. Fayas'alu Syekhona ba'da tulab. Syekh nanya ke murid-murid. Kita datangi baik. Andres ke rumahnya. Ada masalah apa Andres? Ini Ustaz, gini. Sudah gitu anak nanya tanya. Apa dokter Vicky jawaban antum? Apa mus'ab jawaban antum? Seperti itulah. Fayaqulu lahu ma ra'yukum fi hadzal mas'alah? Syekh mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini? Hatta innahu fi marra minal marrat qultu lahu. Sampai kata Syekh Abdullah An-Najmi, suatu kali aku pernah mengatakan, ya Syekhuna, al fatwa lakum, fatwa ini adalah milik engkau. Faqala Syekhuna min bab al mudzakarah, dalam rangka mudzakarah bae, murojaah. Rubbama yufti syekhuna fi mas'alatin minal masail. Terkadang syekhuna memberikan fatwa dalam suatu permasalahan, fa ya'rid alaihi ba'du thalabah. Lalu beliau tawarkan fa ya'rid alaihi ba'du thalabati wijhata ra'yihi fil mas'ala bi uslubin mu'addabin. Sebagian thalabah menawarkan ya, memaparkan sudut pandangnya, sisi pandangnya pada permasalahan tersebut dengan metode yang punya adab, dengan metode beradab. Mu'ayyidan dzalika bil adillah, dengan menguatkan hal tersebut berdasarkan dalil. Fayughayyiru syekhuna fatwahu fil masalah, sehingga guru syekh tadi, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, merubah fatwa beliau. Jadi gini, beliau menjawab suatu jawaban, tiba-tiba murid dengan adab memaparkan, ya syekh, ya ustaz, nampaknya masalah seperti ini, jawabannya seperti ini dengan dalil gini. Tiba-tiba Syekh merubah fatwa. Itulah ulama zaman dulu, biasa. Ya. Wa mimma yulahid, dan termasuk perkara yang diperhatikan, anna Syekh rahimahullah kana idza qaddama li risalatin au bahtin li ahadi tulabihi. Dulu syekh ya, kalau beliau memberi takdim terhadap suatu buku tipis, risalah, buku tipis au bahas atau pembahasan makalah misalkan milik salah seorang murid beliau, syajja'ahu, beliau nyemangati, bima yakunu hafizan lahu ala muwasalatil jid wal bahas, beliau semangati dengan semangat yang bisa mendorong orang tersebut untuk melanjutkan kesungguh-sungguhannya dan membahasnya tadi. Itu disemangati. Iya. Wal qasyikhuna muhadaratan, syekh pernah nyampaikan ceramah, wahasala wahmun fi ba'dil masail fil muhadarah, terjadi kekeliruan pada sebagian permasalahan dalam ceramah tersebut. Fa'amara syekhuna bisyarit alladhi sujilat fil muhadarah, maka syekh memerintahkan agar rekaman yang direkam ketika ceramah tadi, wasawwaba ma hasala min wahmin fiha, beliau membenarkan apa yang keliru dalam ceramah tersebut, wa'ada tasjilaha, dan beliau mengulangi rekamannya. Itu menunjukkan apa? Tawaduknya beliau. Ada yang keliru? Ralat. Ya. Naqala syekhuna fi ba'di kutubi fawaid min ba'di tulabihi wa fi hadha fi ghayati tawaduk. Dan di sebagian buku, guru kami itu banyak nukil dari murid-murid beliau. Termasuk juga Syekh Mukbil. Banyak di buku beliau nukilkan dari murid-murid beliau. Waqala Syekh Zaid ibn Muhammad al-Madkhali. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad al-Madkhali. Udah meninggal beliau ya. Ketika anak masih di Yaman meninggalnya. Menyatakan kalimatan mukhtasara fi syekhina walakinnaha azimatun fi madluliha, mengucapkan suatu ucapan yang ringkas tentang guru kami akan tetapi agung kandungannya. Syekh Ahmad Murabbin, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi adalah murabbi wa haqqan innahu limurabbin bi akhlaqihi, sesungguhnya beliau adalah murabbi dengan akhlaknya. Murabbin atau afan itu bacanya lamu. La murabbin bi akhlaqihi wa murabbin fi ta'amulihi. Itu bukan huruf jar ya, tapi taukid ya. Wa haqqan innahu la murabbin bi akhlaqihi. Namanya apa? Lam muzahlaqah atau muzahlafah ya. Beliau sungguh betul-betul pendidik dengan akhlak, pendidik dengan muamalah ma'atullabi wa zumala'i wa mujtama'ihi. Pendidik dengan muamalah beliau bersama tulab, bersama temannya, bersama masyarakat. Kemudian ibadatu syekh wa zuhdihi, ibadahnya syekh tadi. Urifa syekhuna al-allama wa ishtuhira bi hirsi 'ala al-ibadah. Wa minha qiyamul lail fala yatruku fi hillihi wa tirhalihi wa fi safari wa iqamatihi. Beliau senantiasa menjaga qiyamul lail baik ketika safar ketika mukim. Fa kana la yad'u qiyamal lail 'alaihi rahmatullah wa kana rahmullah la yanamu fil lail illa arba' sa'atin faqat. Beliau tidak tidur malam kecuali 4 jam baik. Beda dengan antum. Beda-beda tipis itu tadi kan. Kalau antum sisa 4 jam, yang melek kalau si Ahmad Hijayan aja 4 jam. Itu beda ulama ya. Kalau kita ini ya paling kita tidur jam 11, bangunnya jam 4 subuh, itu sudah luar biasa. Kalau ada yang tidur jam 11 sampai bangun jam 4 subuh, itu luar biasa. Iya enggak? yang biasanya sering Masjid Al-Jannah bangun kan gitu kan. Wa kana la yanamu fil lail illa arba' sa'atin faqat kama akhbara bidzalika ba'du tullabihi, sebagaimana yang dikabarkan oleh sebagian tulab. Cuma 4 jam beliau semalam. Tawadhu syekh, qala syekh Abdullah bin Muhammad An-Najmi, laqad qaddama syekhuna Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Kalau antum pengen lihat siapa ini Syekh Muhammad Shagir Aqur, Abdullah An-Najmi, itu ada semua di YouTube. Ya. Ada videonya. Qala Syekh Abdullah ibn Muhammad An-Najmi laqad qaddama Syekhuna Ahmad bin Yahya An-Najmi aw arwa al-amsilah fi tawadhu fama ra'at aynaya mithlahu fi tawadhu. Kata Syekh Abdullah An-Najmi, sungguh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi telah menyajikan contoh-contoh yang sangat menyentuh dalam bentuk ketawaduan. Kedua mataku ini tidak pernah melihat contoh yang semisalnya dalam bentuk ketawaduan. Wa ilaika ba'du mawaqif syekhuna allati tadullu ala tawadhu'ihi, di antara sebagian bentuk sikap-sikap tawadhu' beliau. Katsiran ma kunna nara syekhuna yaqumu fi majlis min majlisihi liyaghsil al-aqwas liduyufi. sering kita lihat dulu guru kami ini bangkit dari majelis beliau untuk nyuci gelas. Ya. Ya. Kus, aquas. Kayaknya gelas. Ya. Enggak. Aquas, kis, aquas coba kantong kayaknya kis itu. Aquas itu iya. Kayaknya kis, kis. Kalau kis itu kantong. Kantong mungkin kantong untuk apa namanya? Kalau jadi gitu anggaplah karpet apa namanya tikar untuk makan itu nah sufroh. Kalau aquas ini jamaknya dari kis, ada di kamus duganana itu atau sejenis sejenis lah ya nampan atau apa yang untuk ada makanan. Au yuqarrib sarajat asyaih wal qahwa ilaihim, dan beliau apa namanya menghidangkan, mendekatkan apa sarajat. Sarajat ini sebenarnya anu itu nah namanya. Itu namanya sarajat. Sarajah itu namanya termos. Termos itu namanya sarajah. Atau kalau beli di Yaman dulu kita nyebutnya sarajah itu termos. Beliau menyajikan termos kopi atau teh ke tamu. Wa shala li qabla sanawat kasrun fitruqwa. Kata ini yang menceritakan ini Syekh Hasan Ad-Dirghiri. Ini ya menceritakan ini tadi. Aku pernah terjadi patah di turquah. Ya. Turquah itu di tulang ini, tulang leher di bawah dagu ini. Sama in wasaltu min mustasfa. Tatkala aku sampai ke mustasfa, wadakhaltu ghurfatan naum fi baiti, ya. Ndaklah aku sampai ke rumah sakit, tatkala aku sampai ke ruangan istirahat di rumahku dan aku masuk ke ruangan istirahat di rumahku melainkan illa wa syekhuna Ahmad dakhilun alayya, melainkan syekh masuk jumpai aku. Waqad wasalu al khabar, sungguh telah sampai khabar kepada beliau. Waja'a musri'an liyatma'inna alayya, beliau datang untuk mencari ketenangan, untuk memastikan. Ya, tatabba'tu man zarani fi dzalikal marad, aku amati cermati siapa yang mengunjungi aku ketika sakit itu. Fara'aitu aktsar man zarani huwa syekhuna Ahmad, aku dapati orang yang paling sering mengunjungi adalah Syekh Ahmad. Kuntu idza ghibtu an syekhina an najmi yauman li dhurufin aw li syughlin ma. Dulu aku kalau enggak hadir, kalau alfa enggak hadir satu hari saja dikarenakan ada kondisi atau ada kesibukan, ittasala bi mubasyarah, beliau langsung nelpon. Wa sa'ala anni, bertanya tentang aku. Wa qala ma ra'ainaka bil ams asa ma khilaf, aku enggak lihat engkau kemarin, mudah-mudahan enggak ada yang mengkhawatirkan, ya, enggak terjadi sebaliknya. Summa ubdi lahuma sababa riyabi, kemudian aku sampaikan sebab aku tidak bisa hadir. Wa kana syekhuna fi sanatin qadima yadhhab bi sayyarati ila qaryatin mujawarah, dulu pada tahun yang telah lalu beliau Syekh Ahmad pergi naik kendaraan ke kampung sebelah. Liyakhud ahada talabatil ilmi al-fuqara al-mughtaribin liyakula ma'u ta'amal iftar syibha yaumiyah, untuk ngambil ngangkut ya, jemput santri-santri beliau pergi ke kampung sebelah untuk jemputi santri-santri yang miskin, orang-orang asing, orang-orang bukan pribumi, untuk makan bersama beliau sarapan syibha yaumi, mirip harian, jadi tiap hari gitu loh. Tergambar antum tiap hari ngangkuti murid, ayo makan tiap hari. Wa usniya ala syekhina Ahmad ibn Yahya fi ihdal muhadarat sana'an kabiran. Syekh Ahmad ini pernah dipuji di salah satu ceramah beliau dengan pujian yang luar biasa. Fa'aqqaba syekhuna ala dhalika sana wa antaqadahu. Syekh langsung mengiringi pujian tersebut dengan kritikan, inna ma'ana tuwailib ilmin sagir. Kalau ini ada di YouTube. Beliau dipuji, beliau jawabnya komentar itu tadi. Innam ana tuwailib ilm sagir, aku penuntut ilmu sagir. Rabian hirsu syekh ala ilmi, semangat syekh ngajar terhadap ilmu. Kana syekh Ahmad ibn Yahya ajiban fi hirsi ala ilmi ta'alluman wa ta'liman. Wa ilaika ba'dul mawakif allati dhakara syekh Abdullah ibn Muhammad an-Najmi tu'ayyudu dhalik. Ini beberapa sikap bentuk diantaranya apa. Qala syekh Zaid ibn Muhammad ibn al-Madkhali hafizahullah ta'ala rahimahullah, syekh Zaid al-Madkhali, ma'araftu Syekh Ahmad illa wahwa yu'allim wa yansyur wa yad'u ila Allah. Aku tidak kenal Syekh Ahmad melainkan beliau itu ngajar, nyebarkan ilmu dakwah ila Allah. Qabla sanawat hasala hadithu sayyaratin li syekhina rahimahullah ta'ala. Sebelum beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kecelakaan mobil. Fata'iba ala istrihi. Beliau letih karena bekas kecelakaan tadi. Fakataba abna'u syekh lawhatan ala babi baiti yuhaddat fiha mawa'id al-istifta. Bayangkan ya, anak-anak syekh nulis papan, anggaplah kardus kalau zaman sekarang, atau kertas, lauha itu, papan di, ya, ditulis di depan pintu rumah beliau tentang isinya batasan waktu untuk minta fatwa. Cak, kalau nak ke dokter itu loh, dokter praktek, kalau ini jadwal fatwa itu tadi, kalau praktek itu jam sekian-sekian, nah itu tadi. Wa ziaro, waktu ziaro. Hirsan minhum ala rohati syekh. Dikarenakan mereka ingin syekh itu santai gitu loh kan. Fatola minhum ib'adal lawha. Beliau minta kepada anak-anaknya untuk disingkirkan. Ya, enggak usah lah tempel-tempel ini tadi. Wa izal tahad, dibuang. Wa bil fi'li hasala dzalik. Sehingga terjadilah hal tersebut. Falillahu daruj min syekh nazara hayatahu lillah. Alangkah indahnya dari syekh yang telah bernazar menyerahkan kehidupannya lillahi ta'ala. Mimma yatamayyazu bihi syekhuna. Dokter Vicky silakan kalau ada waktu itu, tidak apa-apa. Wa mimma tamayyazu, ya tamayyazu bi syekhuna sabru ala tadris. Di antara bentuk keistimewaan guru kami ini tadi, sabarnya beliau untuk mengajar. Sabar. Faqalla an tajida lahu nadhiran fi hadzal bab. Sedikit sekali engkau dapati yang sama seperti beliau dalam masalah pengajaran. Farubbama kana li syekh fil yaum al wahid sab'atu durus. Terkadang syekh itu sehari punya 7 pelajaran. Antum bandingkan ana, jauh gitu. Cuma beberapa pelajaran ana ngajar di sini. Syekh sampai 7 pelajaran sehari. Syekh itu ngajar sehari 7. Ya. Wa idafatan ilal mustasfi mustaftin alladziina ya'tuuna li syekh fil yaumil wahid min dakhil al mantiqah wa kharija. Ditambahkan lagi untuk orang-orang yang minta fatwa. Datang kepada syekh dalam sehari itu dari orang kampung tersebut dan di luar. Wazwar alladzina ya'tuna li ziyarati syekh, dan para zuar, para pengunjung yang datang untuk menziarah syekh. Wa ka'annahu la yartah, seakan-akan beliau itu tidak pernah istirahat. Wala yatma'innu illa ma'ad-durus wa at-tadris, dan beliau tidak merasa tumaknina, merasa tenang melainkan bersama pengajaran. Bal yakunu ala firasyil marad fil bait au fil mustashfa, bahkan ketika berada dalam kasur pembaringan sakit baik di rumah atau di rumah sakit. Wa huwa yuqra alaihi, beliau tetap dibacakan, ada orang ingin belajar. Wa yujib as-sa'ilin, beliau tetap menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Bal dzakara lana syekh Dr. Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, bahkan syekh Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, wa kana mimman yuhibbu syekhuna, beliau termasuk orang yang dicintai oleh guru kami. Wa yujilluhu, dan orang yang dimuliakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, anna wa qara ala syekh bahwasanya beliau, siapa ini? Syekh Muhammad bin Hadi bacakan buku kepada syekh, ya, qara ala syekh itu membacakan buku kepada syekh, bacakan kitab. Wal jabas ala qadami syekh, atau jibs, itu bacanya jibs, nah, bukan jabas, jibs. Wal jibsu, jibs, tahu jibs? Perban. Apa nama? Gib. Ujik itu gib ya. Wal jibs itu gi, apa nama? Iya. Tahu kan untuk tergambar kan anu? Itu jib ya. Dan gib itu tadi ada di kaki syekh. Wa asrudam bakin fi qadami min hadithis sayyar. Bekas darah itu masih ada di kaki beliau. Masih beliau ngajar. Bayangkan itu. karamu syekh wa badluhu wa ata'uhu, kedermawanan syekh. Qala syekh Abdullah ibn Muhammad An-Najmi, kata syekh Abdullah bin Muhammad An-Najmi, amma an karami syekhina fasail anhu kullaman arafa syekhona au zarahu fasatajidu ajaban. Adapun tentang kedermawanan guru kami, silakan tanya setiap orang yang kenal guru kami atau mengunjungi guru kami, niscaya dia akan mendapati sesuatu yang luar biasa. Kana syekhuna idza zarahu ahadun min muhibbihi min talabatil ilmi awil masyayikh la yataraddad fi da'wati lil iftar awil ghada awil asya. Dulu syekhuna apabila ada orang yang mengunjungi beliau dari kalangan penuntut ilmu atau masyayikh, beliau tidak ragu-ragu untuk ngajak ngundang apa? Ngundang sarapan pagi atau makan siang atau makan malam. Bal katsiran ma yattasil bi, bahkan dulu sering syekh nelpon saya, wa yatlub minni an attasil bil mindi. Ya. Dan minta kepadaku agar aku menghubungi apa? Bil mindi. Mulai ana mindi ini mungkin anu. Tukang apa, tukang daging atau apa gitu. Likai ya'uddu zabihatan, supaya menyiapkan sembelihan. Aunis fa zabiha ala hisabi syekhina. Enggak tahu, mungkin mindi ini anu mungkin warung atau mungkin gitulah ya. Intinya beliau minta kalau ada tamu, beliau sering nelpon muridnya ngomong tolong pesan ke warung sebelah itu tadi. Menyiapkan makanan yang sudah disembelih hewan. Entah kambing, entah ayam mungkin. Aunis fa zabiha ala hisabi syekhina. Yang beliau yang nanggung biayanya. Bal rubbama yakunu syekhuna shaiman. Bahkan terkadang syekh puasa ketika itu. Wa ma dzalika yukrim dhuyufahu wa thullabahu. Dalam keadaan seperti itu beliau tetap memuliakan tamu dan murid-muridnya. Wa mimma araftuhu min syekhina min khilali mulazamatihi. Dan termasuk yang aku kenal dari guru kami, dari sela-sela mulazamahnya aku bersama beliau, kunna nadhab ila ahadil musaraha yaumas sabati lidarsin fi sahih Muslim, wa indal audah yatlub asyikh minni sarfan li khamsi mi'ati riyalin thumma yasrifuha li talabat al-ilmi al-muhtajin wa yata'ahad biha al-fuqara wal-masakin. Kata, dulu kami pernah pergi kepada salah satu musarohah. Pada hari Sabtu. Enggak tahu musarohahnya apa ya. Untuk mengajar pelajaran Sahih Muslim. Ya, mungkin entar istirahat atau apa ya. Wa indal audah, nyilasin tempat. Musarohah itu pasti tempat. Wa indal audah, ketika kita pulang, ya tulub syekh minni sarfan. Syekh minta aku apa namanya, tukaran duit di khamsi mi'ati riyal. 500 riyal ya. Ya, 500 riyal. Tsumma yasrifha daiman li talabatil ilmi al muhtajin. Kemudian beliau bagikan ke talabatul ilm yang butuh. Wa ta'ad biha al-fuqara wal-masakin. Dan beliau senantiasa memperhatikan orang fakir dan miskin. Kemudian, ta'afuf syekh. Qala syekh Abdullah An-Najmi. Ta'afuf itu apa? Menjaga iffahnya beliau. Kana syekhuna yuhib sahiba ta'afufin ajibin. Beliau adalah orang yang jaga, apa namanya, jaga wibawa ya, yang luar biasa. Jaga iffah. Wa adzkur annahu fi marrah minal marrat marartu ana wa iyyahu bi makhbas. Suatu kali kami pernah lewat makhbas. Makhbas itu anu, tempat roti, tempat apa namanya, kalau kita bakery lah ya, itu tadi. Wa qala syekhuna uridu bi riyal khubzan, aku ingin beli roti dengan 1 riyal. Fa dhahaba, kemudian beliau pergi. Wa khadhu minal makhbas, kemudian aku ambil dari makhbas. Wa qala li amilu makhbas, berkata kepadaku pegawai roti ini tadi, La ta'khud minas syekh ar-riyal. Jangan diambil satu riyal dari syekh tadi. Kullahu al-amru sahlun. Nah, urusannya gampang. Enggak usah nanya. Faham gambar ya? Tergambar. Jadi gambarnya gini. Syekh ngomong, aku pengen beli roti lah yang satu riyal. Ya. Kemudian anak kasihkan duit tadi ke Mus'ab. Ini kan? Antum datang ke tukang roti. Ya. Kemudian tukang roti ngomong, "Enggak usah lah. Untuk ustaz. Gampang lah urusannya." Qa faqala syekhuna, "Kullahum," katakan kepada mereka, "Imma ayakhudhu ar-riyal wa imma an uid al-khubzah." Fa akhadhu ar-riyal. Dah, der Mus'ab balik sana. Nah, diambil tadi 10.000 nasi bungkus ini tadi, sebungkus ini, kalau enggak batal. Kami balikkan rotinya tadi. Itu gambarannya tadi. Ya sudah, akhirnya mereka nerimanya tadi. Wa ba'da Idul Fitri, setelah Idul Fitri tahun 1428. Berapa tahun? 12 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu ya. Jahadu tujar li ziyarati syekhina. Salah seorang pedagang mengunjungi guru kami. Tsumma lamma arada al-khuruj min baiti syekhina, tatkala ingin keluar, talabat tajir minni an akhraja ma'ahu kharijal majlis. Pedagang tadi minta aku keluar dari majlis. Fa kharajtu ma'ahu. Aku keluar dari majlis tadi. Wa qala li, "Inni 5000 riyal." Aku punya 5000 riyal. 5000 riyal. Antum kalau sekarang 1000 itu berapa? Hampir 4 juta. Kali 5. 5 20. Sekitar 19 jutaan. Anggaplah 20 juta duit tadi. Uriduka an tu'ti syekh musa'adatan minni. Aku ingin engkau kasihkan duit ini ke syekh sebagai bentuk bantuan dariku. Li'anna syekh ya'ti ilahi unasun katsir, dikarenakan banyak yang datang ke syekh ini. Syekh nanggung makannya. Nah, tolong kasihkan ke ustaz deh. Alangkah banyaknya tamu. Tiap hari datang ngopi ke ustaz. Nah, jadi ingat anak di satu pondok pesantren ya. Anak pernah belajar di satu pondok pesantren. Itu luar biasa ustaz itu. Tiap hari yang datang ke rumahnya numpang ngopi, pagi, siang. Keluar terus kopi itu tadi. Sampai kalau dulu kami kunjung ke tempat ustaz itu, kami bawa deh kopi. Itu kan bawa kopi, bawa gula. Kesian nyingoknya. Tapi biasa lah dia. Disiapkannya termos. Kadang cuma numpang ngopi deh di rumah ustaz itu tadi. Ya ini juga yang apa? Ya normal ya, wajar. Orang ngelihat kan dia, orang mampu kan ngelihat syekh banyak nih tiap hari datang ke rumah syekh ini kan, mungkin kaget, sudah kasih duit lah. Itu tadi. Namun apa yang terjadi di sini disebutkan, fakultu lahu ana la astati an astalimaha minkah. Aku enggak sanggup lah nerima duit ini. Walakin a'rid al-amr ala syekhina. Akan tetapi aku tawarkan dulu ke syekh. Fakallam tuh, aku ngajak syekh ngomong. Faqala in kana yuriduha li fa ana wal hamla bi khair wa lam yaqbalha. Kalau dia inginkan duit tadi untukku, aku alhamdulillah baik-baik. Wa lam yaqbalha. Syekh enggak nerimanya. Ya. Sabian. Hirsu syekh ala tibai sunnah. Semangatnya syekh ngikuti sunnah. Itu sosok ulama ya, sosok ulama. Ya. Karena syekhuna fi ghayatil hirsi ala tibai sunnah. Beliau pada puncak yang semangat mengikuti sunnah. Fa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari. Wa fi salatil zuhri, pada salat zuhur. Dakhala syekhuna al jami'ul kadim. Syekh masuk masjid. Wa kana labisan hidha'ahu. Beliau ketika itu pakai sendal. Ya. Tergambar antum masuk masjid gunakan sendal. Wa taqaddama al mihrab. Beliau maju mendekati mihrab. Wa huwa labisun al-hidha, beliau pakai sendal. Faqala ba'dun nas, sebagian orang ngomong, "Ya Syekh, nasital hidha, ya Syekh, engkau lupa sendal. Kenapa enggak dilepas?" Faqala Syekhuna, "Amdan fa'altu hadza, aku sengaja melakukan ini." Fa rahmatullahi 'ala Syekhina rahmatal abrar, ma'asyadda hirsahu 'ala ittiba'i sunnah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhina. Alangkah semangatnya beliau dalam mengikuti sunnah. Anda ingat dulu Syekh Mukbil di Dammaj itu nah. Jadi ada orang pakai sendal. Enggak, itu buku di Saudi kalau nggak salah ya. Jadi ada di Damaskus itu ada orang dulu pakai sendal di masjid. Tapi itu bukan Syekh Mubil, muridnya kalau nggak salah. Jadi orang gaduh kan, risih ngeliat ada sendal masuk masjid. Langsung dibuka pelajaran anu. Bolehnya sholat pakai sendal dalam masjid. Itulah kalau enaknya masjid salafi, masjid kita sendiri. Bebas-bebas, enggak masalah. Antum di sebelah emang enggak bisa ngamalkan itu, tapi bisa antum amalkan sholat bersendal itu ketika di rumah. Pakai sendal. Atau bisa juga antum punya sendal, antum taruh di masjid tuh. Sendal bersih. Pas mau sholat antum pakai sendal jepit itu. Boleh. Dan itu sunnah. Atau sholat sunnah di rumah. Atau pakai sendal. Karena masjid-masjid kita kan bagus ya, lantainya kan. Kalau di Yaman kita udah biasa. Sendal luar itu, sendal. Dari sakan, masuk masjid bersendal, ceset-ceset, sholat, tegak bersendal. Biasa, anak dulu biasa. Tapi di bagian luar ya, bukan bagian dalam. Karena masjid kita dulu di Fius ada dua. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Masjid itu luar tuh, masjid itu ada dua. Kalau musim panas, masjid dalam. Kalau musim panas, masjid dalam. Bagian dalam itu dindingnya AC, lantainya karpet, permadani itu. Nah, kalau bagian luar, itu tehel biasa aja ini. Yang luar itu yang boleh bersendal. Dalam kena marah. Tidak boleh. Luar itu tadi sudah. Kalau dari tanah itu sudah. Kesek-kesekan. Jangan sampai ada najis. Udah. Sholat tegak. Pakai sendal. Itu boleh-boleh. Nah, bila bisa antum amalkan ini saja. Sholat menggunakan sendal. Mungkin sholat sunnah di sini. Antum beli sendal jepit. Sholat. Boleh. Jangan sendal luar antum masukkan sini. Masuk masjid. Ribut. Masalahnya. Panjang urusannya. Wa kana syekhuna harison ala tasyi'il janais. Dulu beliau semangat mengantarkan jenazah. Wa ala tazziyah, untuk bertakziah. Wa wallahi laqad ra'aitu min syekhina min zalika ajaban. Sungguh demi Allah aku melihat yang sangat mengagumkan dari guru kami. Wa laqad safartu ma syekhina ila Mekkah, aku safar ke Mekkah li tasyi'i janazati syekh al-Imam Abdul Aziz bin Bas. Datang ke Mekkah cuma untuk mengantarkan jenazah. Wa ta'ziyati ahlihi, untuk bertakziah kepada keluarganya Syekh bin Bas. Wa kana syekhuna idza dhahaba ila ta'ziyah la yutil julus. Dulu Syekh kalau datang ke takziah beliau enggak lama duduk-duduknya. Datang sebentar, udah pulang. Bukan kita duduk ngopi. Ya. Kalau orang awam tuh rokoklah habis bungkus-bungkus. Ya, itu enggak sunnah. Qala Syekh Dr. Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, kuntu ati ila syekhina Ahmad ibn Yahya An-Najmi fi dhuha. Aku datang pada waktu duha. Fakuntu daiman adkhul alai fi baiti al-qadim fi samita fi waqti dhuha wa huwa yusalli dhuha. Dulu aku datang waktu duha, ketika aku masuk ke rumah beliau di rumah lama di Samita pada waktu duha, beliau selalu salat duha. Tiap kali ketemu ustaz salat duha terus, itu bahasanya. Ma'araftu syekhuna illa wa huwa yahdhab li hayatihi bil hina. Aku tidak mengenali syekhuna melainkan beliau senantiasa apa? Melumuri jenggot beliau dengan hina, karena udah putih buan. Amalan di sunnah, ngamalkan sunnah. Yang kemarin kita pas ke Gresik itu punya Ustaz Khaliful Hadi itu udah putih, dihinai sama dia, dikasih apa? Pacar, hina kan, tahu hina kan? Warna urin-urin, ya kan hasilnya? Ya kalau sekarang orang zaman sekarang enggak, rambutnya dihina, bukan hina pula itu pirang itu. Wa ma ra'aitu lihyatahu baydha, aku tidak pernah lihat lihya beliau putih. Illa ba'da an dakhala al-mustashfa wa dakhala fi ghaibubatin, kecuali kalau beliau masuk rumah sakit sakit atau ketika beliau pingsan sekarat. Wa katsiran ma kana yaqra' syekhuna fi fajr al-jum'ah bisajdah al-insan wal insan. Beliau juga setiap pagi subuh beliau senantiasa baca as-sajdah dan surat al-insan. Kemudian difa'u syekh al-muri al-marir anis sunnah wa wukufu as-samit fi wajhi ahli bid'ah. Pembelaan beliau terhadap sunnah dan sikap beliau di dalam menghalangi ahli bid'ah. Qala syekh yattadih dhalika jalian min khilali kutubi syekhina, nampak sekali pada sela-sela kitab beliau. Warududihi wa muhadaratihi wa durusihi, dan bantahan serta muhadarah beliau serta pelajaran beliau. Beliau tidak pandang bulu ya. Kalau salah-salah dibantah sama beliau. Kalau antum mau tahu yang diantara yang dibantah beliau siapa? Abu Bakar Al-Jazairi, penulis Minhajus Sunnah. Siapa lagi yang dibantah oleh beliau? Abdullah Al-Jibrin, Syekh Abdullah Al-Jibrin. Beliau nulis kitab bantahan terhadap Ikhwanul Muslimin, terhadap zaman tabligh. Disodorkan sama, di beliau sodorkan kepada Syekh Abdullah Al-Jibrin. Tolong, gimana buku ini, bagus gak? Gak usah antum cetak, katanya. Nanti timbul fitnah. Langsung beliau nulis bantahan. Ar-raddu 'ala man talaba minni adama tab'al kutub. Adama tab'al kutub. Bantahan untuk orang yang minta kepada aku agar tidak mencetak buku ini. Tapi masih dicetak sekarang. Itu buku bagus, bantahan terhadap Ikhwanul Muslimin dari sekian sisi. Adapun Abu Bakar Al-Jazairi itu juga dikritik sama beliau. Karena kenapa? Abu Bakar Al-Jazairi memuji jamaah tabligh. Kalau anak tidak serik. Walaupun beliau banyak ilmu wa'id. Maka kata Syekh Mubil, anak la'atamid alih. Anak tidak mau bersandar dengan dia. Satu dia memang, ya kalau cuma sekedar nasihat, buku-buku biasa. Kalau anak tidak. Anak bilang buku beliau tidak ada taksil. Tidak ada taksil. Mungkin bagaimana mungkin kalau masalah adab? Kalau adab mungkin cukupkan dengan buku ulama yang lain. Masih banyak buku yang lain. Satu, di buku-buku beliau banyak hadis-hadis dhaif. Walaupun ya sebagian buku ada yang bagus. Kalau enggak salah ada di sini bantan. Tahzirun mimma yudaduha fakulluha bayanun lil aqidah sahihah. Semuanya menjelaskan akidah yang benar. Wa tahzirun mimma yudaduha, sebagai bentuk peringatan tahzir terhadap sesuatu yang menentang akidah yang benar. Wa bayanun lis sunnah, menjelaskan sunnah. Wa tahzirun minal bid'ah wa ahliha, tahzir terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Bisyatta taraifihim, dengan berbagai macam jenis taraifnya, pernak-perniknya. Wa manahijihim, dan manhaj-manhaj mereka. Fadhi kutubuhu syahidah, ini kitab-kitab beliau saksi. Wa muhadaratuhu natiqah, muhadarah beliau yang mengucapkan. Faqad urifa syekhuna bi syaja'ati li fi bayanil haq, beliau dikenal keberanian di dalam menjelaskan al-haq. Fakan rahimahullah la yakhafu fil laila wa matalaim, beliau tidak takut. Wa yubayyin al-haq wa yaruddu ala ahli al-batil batilahum, beliau menjelaskan al-haq dan membantah kebatilan mereka. Dan di antara yang dibantah oleh beliau ketika beliau masih hidup adalah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi. Wa radiya man radiya wa ghadiba man ghadiba, ridha orang yang ridha, marah orang yang marah. Wafatu rahimahullah ta'ala laqad tuwfiya rahimahullah ta'ala bi madinatil Malik Fahad, beliau wafat di kota Malik Fahad Thayyibah bin Riyadh fi yaumil Arbi'ah, pada hari Rabu tahun 1429. Fi tamamis sa'ah al-ashirah, pada jam 10 tepat, wanis 10 tepat, 10.30 tepat sabahan, di pagi hari. Wadzalika ba'da mu'anatin tawilatin ma'al marad, setelah beliau mengalami penderitaan yang panjang bersama penyakit tersebut. Waqad ujriyat lahu amaliyat jirahiyah fi ra'sihi wa batnihi, sungguh telah dilakukan apa? Operasi bedah pada kepala dan perut beliau. Wasamarat mu'anatuhu samaniyata ashhur, beliau mengemban penyakit tersebut selama 8 bulan. Ja'alallahu dzalika kafaratan lisayyiatihi, Allah jadikan sebagai penggugur kesalahan beliau. Wa rif'atan lidarajati fi jannatil firdausin nuzulah. Unuqila jismanu walidina bi ta'irah khassa ila mantiqati Jazan, jasad guru kami ini dipindahkan, diangkut dengan pesawat khusus ke Mantiqah Jazan bi amrin min naib khadimul haramain asy-syarifain al-amir sultan ibn Abdul Aziz al-Saud, atas perintah dari sultan Abdul Aziz al-Saud. Wasulli alaihi, disolatkan di samita, wa wuriya, dan dikuburkan jismanuhu asra yaumil khamis, pada asar hari Kamis 1429. Maskot Ra'si bi Qaryatin Najmiyah, di tempat mana? Tempat kelahiran beliau di desa Najmiyah. waqad shayya'ah janazatahu khalqun katsirun min abna'i wa aqribaihi wa ma'arifihi wa tulabihi. Sungguh mengantarkan jenazah beliau itu banyak sekali di antara anak-anak beliau, kerabat beliau, orang-orang yang kenal dengan beliau, para murid beliau. Alladzina ja'u min kulli makanin, yang datang dari seluruh tempat. Min dakhili biladi Saudiyah wa kharijah, baik yang di dalam Saudi atau luar Saudi. Wa kana mashhadu at-tasyyi' mahiban. Pemandangan pengantaran jenazah tersebut sangat apa namanya, luar biasa ya. Hadarahu adadun kabir minal musyayyi'in. Banyak jumlahnya yang mengantarkan jenazah melayat. Lam tashhad al-mantiqa mislahu min qabl. Enggak, kampung tersebut tidak pernah ada sebelumnya yang seperti itu menyaksikan. Fakana khabar wafatihi faji'ah, khabar wafatnya tadi faji'ah, dadakan yang buat kaget. Wa asa wa huznan fi nufusi jami'i muhabbihi man arafahu au nahala min ilmihi as-safi. Dan juga membuat apa? Membuat sedih di jiwa orang-orang yang cinta beliau dan mengenal beliau serta mengambil ilmu beliau. Nas'alullah ayyataqammadahu biwasi'i rahmatihi wa ayyaskunahu fasiha jannati, Allahumma amin. Ya sudah, tidak ada lagi. Ya. Wallahu ta'ala sab, insyaallah mungkin besok kita baca keterangan dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, langsung masuk ke syarah. Ya, langsung masuk ke syarah atau di kita baca matan, kemudian kita masuk ke syarah. Tipis.